إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من الضلالة والنار. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya hormati, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita mengingatkan dan mewasiatkan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah di atas bimbingan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melaksanakan perintah tersebut semata-mata hanya mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula kita meninggalkan segala larangan-larangan Allah juga di atas bimbingan Al-Qur'an dan sunnah nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita meninggalkan seluruh larangan Allah karena kita takut akan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah makna takwa. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dan tidak pula kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingat akan banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Dan kalau seandainya ada di antara kita yang ingin menghitung-hitung berapa banyak nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, niscaya mereka tidak akan mampu melakukannya. Sebagaimana hal tersebut telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jikalau kalian ingin menghitung-hitung berapa banyak kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian dari nikmat dunia berupa harta, kesehatan, kesempatan, demikian pula nikmat keluarga dan nikmat dunia yang lainnya, dan lebih besar daripada itu yaitu nikmat Islam wa nikmatul iman, nikmat keimanan kepada Allah, nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mempertegas dalam ayatnya, jikalau kalian ingin menghitung seluruh kenikmatan tersebut yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Niscaya kalian tidak akan mampu menghitung berapa banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan nikmat ini adalah merupakan nikmat terbesar setelah nikmat iman wal Islam wal hidayah, yaitu nikmatul aman, nikmat keamanan, nikmat kedamaian, nikmat ketentraman, yang mana nikmat ini adalah merupakan salah satu nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana hal tersebut telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan berharganya nikmat keamanan dan besarnya dan mahalnya nikmat keamanan ini. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yaumihi faka'anna mahizatahu dunya." Barang siapa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antara kalian yang di pagi harinya merasa aman, merasa tenteram, merasa tenang pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, dan pada negerinya, demikian pula mu'afan fi jasadihi, dan dia merasa sehat tubuhnya, tidak merasakan kesakitan, demikian pula wa indahu qutu yaumihi, dan dia memiliki makanan pokok yang bisa dia makan pada hari tersebut, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faka'anna mahizat lahud dunya, seakan-akan dunia ini terkumpul untuknya. Demikianlah ketika seseorang mendapatkan rasa aman pada dirinya, pada hartanya, pada keluarganya, pada negerinya, demikian pula sehat tubuhnya, demikian pula dia bisa makan dari makanan-makanan pokok pada hari tersebut, maka tentunya inilah yang dicari, inilah yang dicari oleh manusia. Dia tidak pernah merasakan nam ketakutan, tidak pernah merasakan nam kekhawatiran, baik pada dirinya, baik pada hartanya, demikian pula pada negerinya. Maka oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini menerangkan kepada kita akan besarnya nikmat keamanan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Bagaimana tidak, ketika seseorang merasa aman pada dirinya, merasa aman pada hartanya, merasa aman pada diri keluarganya, merasa aman ketika dia berada di negerinya, berada di kampungnya, maka tentunya dia akan mampu melaksanakan enam perkara-perkara agama Allah, perkara-perkara dininya, perkara yang telah Allah wajibkan kepadanya. Dia mampu bisa beribadah dengan tenang, dengan penuh ketenangan, dengan penuh ketentraman. Demikian pula dalam kehidupan dunianya, dia bisa mengais rezeki dengan penuh ketenangan, dengan penuh kedamaian, dan dia tidak merasakan kekhawatiran dan ketakutan. Demikianlah, nah, akan pentingnya dan besarnya nikmat keamanan. Oleh karena itulah kaum muslimin, jamaah salat Jumat yang saya muliakan, yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui akan besarnya dan mahalnya nikmat keamanan ini, maka tentunya seorang hamba haruslah menempuh dan menjaga nikmat yang besar ini, mensyukuri nikmat yang besar ini, nikmat keamanan yang Allah berikan kepadanya, dan tentunya dia harus menjaga nikmat tersebut. Dan diantara sebab agar keamanan senantiasa ada pada diri kita, ada pada harta kita, dan ada pada negeri kita, maka haruslah kita menempuh beberapa sebab, yang mana sebab-sebab ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, demikian pula telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Di antara sebab terjaganya rasa keamanan, yaitu yang pertama adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun dari makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kepada hamba-hambanya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan beribadahlah kalian kepada Allah, dan jangan sekali-kali kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu pun. Ketika seorang hamba mewujudkan, merealisasikan tauhidullah, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah kepadanya, maka yakinlah akan janji Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Dan yang dimaksud dengan kezaliman dalam ayat ini adalah kesyirikan, sebagaimana hal itu telah ditafsirkan dalam ayat yang lainnya, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Di dalam ayat ini Allah menegaskan bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan tidak mencampur adukkan keimanan dia dengan kesyirikan, dia beribadah kepada Allah dengan memurnikan ibadahnya semata-mata untuk Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan makhluknya. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat ini. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang akan diberikan keamanan di dunia dan di akhirat. Seseorang yang mewujudkan tauhidullah, merealisasikan nam tauhidullah, mengesakan Allah dalam beribadah kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman kepadanya di dunia dan di akhirat. Dan tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayatnya, wa hum muhtadun, dan mereka akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar keutamaan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan semurni-murni ibadah kepadanya dan menjauhkan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang kedua, sebab terwujudnya, terjaganya rasa aman yang ada pada diri kita, rasa aman pada harta kita, rasa aman pada keluarga kita, dan rasa aman pada negeri kita. Yang kedua, yaitu hendaknya seseorang bersemangat untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar. Bersemangat untuk menegakkan al-amru bil ma'ruf wal nahyu 'anil munkar, memerintahkan kepada perkara yang baik dan melarang dari perkara yang buruk. Hal itu telah disebutkan oleh Allah. Allah memerintahkan kepada kita agar ada sekelompok dari manusia yang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan, mengajak manusia kepada perkara yang ma'ruf, memerintahkan mereka pada perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari perkara yang munkar. Di dalam ayatnya Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaknya, kata Allah, ada di antara kalian sekelompok orang yang mereka senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan dan memerintahkan manusia kepada perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari perkara yang munkar. Nah, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, kata Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, ketika seseorang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia dari kemungkaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa aman pada dirinya, pada hartanya dan pada keluarganya, dan demikian pula pada negerinya. Oleh karena itulah hendaknya setiap kita bersemangat ketika kita menegakkan al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar sesuai dengan kemampuan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih telah memerintahkan kepada kita agar kita mencegah kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, fa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, melihat sebuah kemungkaran yang dilakukan di hadapannya, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Ketika dia adalah seorang penguasa, maka tentunya dia berhak untuk mengingkari kemungkaran tersebut dengan kekuasaannya. Ketika dia sebagai kepala keluarga, maka hendaknya dia mengingkari suatu kemungkaran yang terjadi di dalam rumahnya. Demikianlah seorang hendaknya bersemangat untuk mengingkari suatu kemungkaran yang terjadi di sekitarnya. Man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Fa'ilam yastati, Apabila dia tidak mampu merubah dengan tangannya, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya, dengan ucapannya. Nah, melarang dari kemungkaran tersebut. Fa'ilamnya stati faliqalbi. Dan apabila dia tidak mampu merubah dengan lisannya, maka hendaknya dia merubah. Nah, mengingkari di dalam hatinya. Wadzalika adhaful iman. Dan hal itu adalah merupakan selemah-lemah iman. Maka oleh karena itulah, kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa beribadah kepadanya dengan semurni-murni ibadah. Dan kita berharap agar Allah menggolongkan kita termasuk dari orang-orang yang senantiasa mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang manusia dari kemungkaran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'adzim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قوم مسلمين yang saya muliakan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara sebab yang ketiga terwujudnya rasa aman pada diri kita, pada harta kita, pada keluarga kita dan pada negeri kita, yang mana tentunya hal ini adalah merupakan harapan dan keinginan kita semua. Kita sangat menginginkan rasa aman ini selalu ada pada diri kita. Hendaknya kita menempuh sebab yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Di antara sebab yang diterangkan oleh Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, yaitu hendaknya setiap diri kita mendengar dan taat kepada pemerintah. Mendengar dan taat kepada pemerintah adalah merupakan salah satu sebab, bahkan di antara sebab terbesar terwujudnya rasa aman dalam kehidupan dunia ini. Mendengar dan taat kepada pemerintah adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di dalam ayat Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara kalian. Diterangkan oleh para ulama, ulil amri yaitu al-umara wal ulama, yaitu para penguasa pemerintah, dan demikian pula para ulama. Namun ketahuilah, ketaatan kepada mereka tentunya telah diterangkan oleh Rasulullah SAW, yaitu dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara kebaikan, tidak dalam perkara kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama ta'atu lima. Naam, innama ta'atu bil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu di dalam perkara yang ma'ruf. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih mewajibkan kepada kita, nah, agar kita senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa kita. Sebagaimana telah datang dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nah, 'ala al-mar'il muslimi as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha." Wajib bagi seorang muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasanya, kepada pemerintahnya, fima ahabba wa kariha, pada perkara-perkara yang dia sukai dari pemerintahnya maupun pada perkara-perkara yang dia tidak sukai dari pemerintahnya. Demikianlah prinsip Islam. Kita hendaknya senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara kebaikan, tidak dalam perkara kemaksiatan. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, "Fa'in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'ah." Dan apabila kalian diperintahkan dalam perkara kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan dan tidak mendengar kepada mereka. Di dalam hadis yang mulia ini, Rasulullah menerangkan kepada kita agar kita senantiasa mendengar dan taat kepada penguasa kita, baik pada perkara yang kita sukai dari mereka maupun pada perkara yang kita tidak sukai dari mereka. Tentunya sebagai masyarakat yang memiliki pimpinan, terkadang ada perkara-perkara yang tidak kita sukai dari penguasa kita. Namun demikianlah, suatu perkara yang telah diterangkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan, "Innaha satakunu ba'di atharatun wa uhurun tunkirunaha Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya akan datang sepeninggalku. Akan datang sepeninggalku, kata Rasulullah, orang-orang dari satu penguasa pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Penguasa pemimpin yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rakyatnya. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa umurun tunkiruna, dan ada perkara-perkara yang kalian mengingkari, mengingkari mereka, mengingkari penguasa tersebut. Maka Rasulullah SAW setelah menyebutkan hadis ini, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana menghadapi hal tersebut? Ketika kita menghadapi, mendapatkan seorang penguasa, mendapatkan seorang pemimpin yang mereka lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kepentingan rakyatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'adzuna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Hendaknya kalian menunaikan kewajiban kalian kepada mereka dan mintalah hak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika penguasa kalian tidak memberikan hak kalian, mereka adalah penguasa yang zalim, maka mintalah hak kalian kepada Allah dan tunaikanlah kewajiban kalian kepada mereka. Demikianlah bimbingan Islam, demikianlah bimbingan Al-Quran dan Sunnah, agar kita hendaknya mendengar dan taat kepada penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf, dalam perkara kebaikan. Ketika mendengarkan hadis yang mulia ini, Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kita tidak bertanya kepada pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah, namun kita bertanya bagaimana dengan pemimpin-pemimpin yang melakukan berbagai keburukan dan keburukan. Maka Rasulullah membimbing para sahabatnya dan membimbing kepada kita semua sebagai umatnya. Rasulullah menyatakan, ittaqullaha wa asma'u wa ati'u, bertakwalah kalian kepada Allah dan mendengarlah dan taatlah kalian kepada penguasa kalian. Demikianlah bimbingan dari Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan seseorang mentaati penguasanya, mendengar dan taat kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, maka insyaallah ta'ala rasa aman yang diinginkan pada dirinya, rasa aman yang diinginkan pada hartanya, rasa aman yang diinginkan pada keluarganya dan pada negerinya akan terwujud. Nam, dengan sebab dia melakukan apa yang telah diterangkan, apa yang telah ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kaum muslimin, tidakkah kita melihat negeri-negeri yang porak-poranda disebabkan karena mereka tidak lagi mendengar dan taat kepada penguasanya. Mereka hidup dengan penuh rasa takut. Mereka tidak lagi bisa beribadah dengan penuh ketenangan. Mereka penuh dengan ketakutan. Dan mereka tidak lagi bisa mengais rizki dengan penuh ketenangan dan kedamaian, disebabkan karena telah dicabut oleh Allah ketenangan tersebut, keamanan, ketenteraman, disebabkan karena mereka tidak mau mendengar dan taat kepada penguasanya. Oleh karena itulah hendaknya seorang muslim senantiasa berada di atas bimbingan Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari hamba-hambanya yang selalu mendengar dan taat kepada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf, dan menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujib da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.